الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita mengambil adab yang keenam. Apa itu wahyu? Maksudnya dia menjaga dalam menegakkan tiap-tiap Islam. Nah, hendaknya dia senantiasa menjaga dalam menegakkan syiar-syiar Islam. Seperti apa saja? Di antara syiar-syiar Islam yang kemarin disebutkan. Salat berjamaah di masjid. Yang lainnya apa? Menyebarluaskan salam. Yang lainnya apa? Iqra. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita lanjutkan. Qala al-imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala, فَمَا كَانَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى فَمَا كَانُوا يَتَحَمَّلُونَهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى كَانَتْ لَهُمُ الْعُقْبَةُ وَكَذَلِكَ الْقِيَامُ بِإِذْهَارِ السُّنَنِ وَإِخْمَالِ الْبِدَعِ. نعم. Dan paragraf ini alhamdulillah menandakannya masih satu kesatuan, sehingga sebenarnya dipisahkannya di sini kurang tepat karena masih berhubungan dengan dzakiron. Nah, kita perhatikan setelah Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar atas ada gangguan yang ada disebabkan karena dia amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian shadi'an bil haqq inda salati. Nah, betul-betul dia menyerukan al-haq kepada para penguasa. Tidaklah menjadikan kekuasaan mereka menahan seorang alim dari mengatakan al-haq. Fadhi lam nasahu lillah wa la yakhafu fihi lawmata la'im. Kemudian dzakiran qawlahu ta'ala wasmir 'ala ma asaba inna dzalika min 'azmi umur. Dalam keadaan dia mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah Luqman, wasmir 'ala ma asaba. Bersabarlah engkau atas apa-apa yang menimpamu di jalan dakwah, di jalan amar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur. Kemudian wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baghairuhu minal anbiya alaihi minas sabr 'alal adab. Demikian pula apa? Mengingat apa-apa yang dulu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari para nabi yang mereka bersabar di atas ada tersebut. Kita hendaknya mengingat, karena dengan mengingat afanikillah apa-apa yang telah mereka jalani, ini juga apa? Salah satu sebab kekokohan seseorang. Termasuk di antara hikmah disebutkannya kisah-kisah dalam Al-Quran adalah untuk tahmid. Maka dzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nutabbidu bihi fu'ada. Ma nutabbidu bihi fu'ada. Demikianlah kami sebutkan di antara anba'ir rusul, berita-berita para rasul sebelum. Untuk apa mengokohkan hatimu? Dan karena sungguh kesabaran mereka yang qanifillah adalah pada puncak kesabaran. Sebab tidak ada yang lebih berat ujiannya daripada ujian para anbiya wa rasul. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal wal-amthal. Orang yang paling keras balaknya adalah para nabi. Kemudian siapa saja yang mengikuti langkah-langkah para anbiya. Wa ma kanu yatahammalunahu billahi hatta kanat lahumul 'uqba. Demikian pula mengingat apa-apa yang dulu telah mereka tanggung. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka pikul beban tersebut. Karena sungguh panitia beban risalah ini beban yang berat bukan yang ringan. Menyampaikan al-haq panitia bukan sesuatu yang ringan. Menyampaikan kebenaran bukan sesuatu yang ringan. Allah Subhanahu wa taala katakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami akan melimparkan kepadamu, yaitu memikulkan kepada engkau wahai Muhammad qawlan tsaqila, suatu perkataan yang berat. Jadi dalam permasalahan agama ini tidak ada yang ringan. Berat ya kalau kita. Maka jauhi kata-kata apa? Perkara ringan, masalah ringan. Tapi gunakan masalah mudah. Mudah ya. Mudah ya, tapi tidak ringan ya kalau kita. Karena perkara agama kita sakil, berat. Nah, berat bagi mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah juga berat telah pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mudah iya. Karena memang agama ini mudah, tapi tidak boleh apa? Kemudian kita anggap ringan. Misalnya satu adab untuk kita menempatkan sifat pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala sifatnya dengan sakinah, ya jangan kita menganggap ringan. Nah, perkaranya berat. Wa ma kanu yatahammalunahu billahi ta'ala hatta kanat lahumul 'uqba. Sampai apa? Hasil akhir yang bagus didapat oleh mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wal aqibatu lil muttaqin. Itu pasti ya kan billah. Dan dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala setelah perintahkan bersabar tegaskan yang demikian. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ini jelas. Tapi jalannya harus sabar dulu. Fasbir, bersabarlah. Sungguhnya al aqibah yaitu hasil akhir yang bagus. Berupa kemenangan, keberuntungan, kesuksesan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Qala wa kadzalika al-qiyamu bi idhari sunan. Nah ini seandainya paragrafnya sampai di sini ini lebih mudah untuk kita memahaminya, lebih pas. Nah, maka titiknya di situ terlebih tepat. Nah, hatta kanat lahumul 'uqba di situ titik. Yaitu sambungan dari dzakiran. Kemudian wa kadzalika ini hubungannya dengan nam apa? Dengan yang paling awal. Baik. An yuhafidhu 'alal qiyami bi sya'aril Islam wa dhawahiril ahkam. Wakadhalika an yuhafidha ala al-qiyam bi idharis sunan. Di sini sehingga kalau dalam paragrafnya dari wakadhalika ini lebih apa? Lebih tepat. Karena maksud dibuatnya paragraf demi paragraf untuk apa? Seseorang ketika berhenti dan selesai pada pembahasan. Nah sekarang Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan bahwasanya di antara adab hendaknya seorang betul-betul menjaga agar dia senantiasa menegakkan syiar-syiar Islam. Ada tiga syiar utama yang beliau sebutkan di sini. Iqamatus shalah, berjamaah. Kemudian menyebar luaskan salam dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau ingatkan kita bahwasanya dalam amar ma'ruf nahi munkar mesti akan ada gangguan di tengah jalan, butuh sabar. Dan ini penting karena terkadang seseorang fanifillah karena tidak diberi kesabaran meninggalkan syiar yang agung tersebut. Padahal sungguh kalau seseorang melihat keutamaan as-sabr, keutamaan bersabar di jalan Allah, nah sungguh di sana keutamaan yang sangat banyak. Pahala yang tidak akan bisa dihitung bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, kemudian beliau katakan demikian pula hendaknya dia itu menjaga untuk menegakkan idharus sunnah. Ya, al-qiyam bi idharis sunnah, dia tegakkan untuk apa? Betul-betul menunjukkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhmalil bid'ah, dalam sebagian naskah wa ikhmalil bid'ah maknanya tidak terlalu jauh, yaitu untuk apa? Mematikan bid'ah. Dia nampakkan sunnah-sunnah dan dia berusaha untuk apa? Mematikan bid'ah-bid'ah. Karena antara sunnah dan bid'ah dua perkara yang tidak akan mungkin bersama. Nah, kapan bid'ah dimunculkan ikhwanifillah mesti akan mati nah sunnah yang semisal. Demikian pula sebaliknya, kapan dimunculkan nah sunnah maka akan mati bid'ah pada perkara tersebut. Maka di antara adab yang hendaknya seorang alim bersifat dengannya yaitu berusaha untuk dia nah menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinampakkan. Yang tidak dikenal manusia berusaha dihidupkan. Kemudian bid'ah-bid'ah berusaha untuk apa? Dimatikan dengan menjelaskan kepada manusia kebid'ahan tersebut akan dijauhi. Minimal dari diri kita sendiri. Karena sungguh pada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam afanikillah, padanya apa? Padanya keutamaan yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihi syai'." Siapa saja yang memberikan contoh di dalam Islam sunnah-sunnah yang bagus, dalam artian apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan contoh dalam melaksanakan sunnah. Kemudian diikuti oleh manusia, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala terus. Mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tidak ada apa? Tidak ada yang terkurangi sedikit. Satu sunnah saja yang paling hilang. Seorang menyampaikan kepada manusia kemudian diamalkan, maka itu adalah apa? Tabungan kita yang tidak akan berhenti. Maka mari kita bersemangat untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang Allah mudahkan kita. Nah, mulai dari hal-hal yang terkecil dalam kehidupan pribadi masing-masing. Kemudian dalam lingkup yang meluas dan seterusnya. Karena sebagian manusia afanifillah yang menjadi tujuan utama nah terlalu muluk-muluk dalam artian langsung pada perkara yang paling luas, menegakkan hukum Allah. Nah, menegakkan hukum Allah, ayo kita mengubah agar negeri ini di atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah niatan yang bagus. Nah, tapi caranya harus bagus juga. Karena niatan yang bagus kalau caranya enggak di atas cara yang bagus, yaitu cara yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin tercapai kebagusan. Nah, dan sebagian yang menyeru untuk menegakkan hukum Allah, tapi dia sendiri tidak menegakkan hukum Allah pada dirinya. Hukum Allah tegakkan, tapi hukum Allah dalam seputar pakaiannya saja tidak tegak, masih isbal. Dan jenggotnya masih dipangkas. Bagaimana hukum Allah mau ditegakkan? Mereka masih ikhtilat. Wanitanya belum memakai hijab. Nah. Maka nasihat dari para ulama, seseorang wanita yang mengawali dari dirinya. Kaum muslimin, kalau mereka menegakkan hukum Allah pada diri-diri mereka sendiri, pada yang mereka mampu. Karena hukum Allah yaqanikillah luas. Tidak hanya berhubungan dengan masalah hudud. Ya, hukum Allah mencakup pada semua kehidupan kita. Maka yang kita mampu pada kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi kita, kita laksanakan. Dan yakin kalau kaum muslimin melaksanakan hukum Allah pada kehidupan mereka, Allah akan mudahkan untuk tegaknya hukum Allah dan secara meluas di negeri tersebut. Wal qiyamu lillahi ta'ala fi umuri din wa ma fihi masalihul muslimin ala tariqil mashru' wal maslakil madbu'. Dan hendaknya dia menegakkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada perkara-perkara agama, ya, perkara-perkara agama dia berusaha tegakkan lillah, karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena jabatan, bukan karena pengikut. Dan segala sesuatu yang ada padanya kemaslahatan bagi kaum muslimin, dengan catatan apa ikhwanillah, ala tariqil mashru' wal maslakil madbu', yaitu di atas jalan yang disyariatkan. Wal maslakil madbu' sama, maksudnya adalah jalan yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Tariq ya maslak, tempat untuk kita berjalan. Jadi ketika ingin mencapai kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umum, ya harus jalannya apa? Di atas jalan syariat. Sehingga tidak akan mungkin apabila kejayaan kaum muslimin didapat dengan apa? Jalan maksiat. Tidak akan mungkin. Dakwah tidak akan mungkin tercapai dengan baik kalau apa? Dengan cara maksiat. Sebagaimana obat apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan obat dari perkara yang diharamkan. Dan dakwah adalah obat untuk mengobati hati-hati yang sakit, untuk mengobati keadaan manusia yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kembali. Maka tidak akan mungkin hal itu dan didapat, yaitu kesembuhan didapat dengan obat yang diharamkan. Kalaulah ada alhamdulillah, mungkin ada kesembuhan itu adalah kesembuhan yang semu, kesembuhan yang nisbi. Nah, tidak akan mungkin kesembuhan yang hakiki didapat dengan obat yang diharamkan. Ini jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati mimma hurrima 'alayhi." Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan kesembuhan umatku dari hal-hal yang diharamkan atasnya. Al-Qamah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirah wal batinah bil ja'izi minha bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha. Ini juga nasihat yang bagus ya Pak. Dan hendaknya dia tidak ridha terhadap perbuatan-perbuatan dia yang zahir maupun yang batin dengan apa? Sekedar sesuatu yang boleh di antara perkara-perkara agama itu. Tapi hendaknya dia mengambil untuk dirinya yang paling bagus dan yang paling sempurnanya. Ini prinsip hal itu. Sebagian manusia, nah, pikirannya yang penting kan boleh. Jangan hal itu. Tapi hendaknya seorang tidak rida bagi dirinya kecuali yang paling bagusnya, yang paling sempurna. Nah, yang paling sempurna. Kalau di situ ada penjelasan dari para ulama yang paling bagus, yang paling hati-hati, ya kita ambil. Nah, jangan seseorang apa mengambil sesuatu sebagian ulama membolehkan, ya sudah diambil. Padahal di sana ada yang lebih utama misalnya. Dan ini banyak contohnya. Apalagi pada perkara-perkara khilafiyah. Fa innal ulama'a humul qudwah, sebab sungguhnya para ulama mereka itu adalah teladan. Wa ilaihimul marja'u fil ahkam, dan kepada mereka lah tempat kembali dalam penetapan hukum-hukum. Maksudnya apa? Dalam menggali hukum-hukum dari dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Wa hum hujjatullahi ta'ala 'alal awam, dan mereka adalah hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang awam yang tidak mampu memahami dalil dengan sendirinya. Wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzurun wa yaqtadi bihadhihim man la ya'lamun. Dan terkadang memperhatikan mereka, yaitu memperhatikan para ulama untuk mengambil dari para ulama tersebut orang-orang yang tidak melihat. Dalam artian orang-orang yang tidak melihat langsung, terkadang mereka menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang alim dalam masalah tertentu. Dan terkadang pula mengikuti petunjuk mereka orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak belajar, sehingga butuh seorang alim betul-betul hati-hati dan mengambil yang paling utama dan paling bagusnya. Wa idza lam yantafi al-alimu bi-ilmi fa ghayruhu ab'adu 'anil intifa'i bi. Maka apabila seorang alim tidak mampu mengambil kemanfaatan dengan ilmunya sendiri, maka orang lain lebih jauh lagi untuk bisa mengambil kemanfaatan darinya. Dan kalimat ini juga bagus, alhamdulillah, yang dengannya sering Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala ketika ditanya bagaimana kita mengambil dan membaca kitab-kitab dari tulisan para hizbiyun, tulisan ahlul bidah, walaupun itu bagus. Maka ini, kalau dia sendiri tidak bisa mengambil dari kitabnya yang dia tulis, tidak bisa mengambil dari tulisannya dia sendiri kemanfaatan, lalu bagaimana orang lain bisa mengambil kemanfaatan darinya? Dan bagaimana orang lain bisa mengambil kemanfaatan darinya untuk bisa mendapatkan ilmu yang berbarokah? Ini cukup akhwani fillah untuk seorang menjauh. Dan dari tulisan-tulisan ahli bid'ah wal hizbiyun. Wa idza lam yantafi al-'alimu bi-'ilmihi fa ghayruhu ab'adu 'anil intifa'i bih. Kalau seorang alim itu sendiri tidak bisa mengambil kemanfaatan dengan ilmunya yang dia miliki, maka orang lain lebih jauh lagi dari mengambil kemanfaatan dari ilmu tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang yang paling berhak mengambil kemanfaatan dari tulisan, dari ilmu seseorang adalah orang itu sendiri. Kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu, laisal ilmu ma hufiz, al ilmu ma nafa'. Bukanlah ilmu yang sebenarnya itu ilmu yang sekedar dihafal. Jadi yang dinafikan di sini ikhwan fillah adalah haqiqatul ilm, bukan apa? Ilmu secara umum. Kalau hafalan jelas itu masuk ilmu, tidak masuk ilmu. Bahkan apa? Wa kana a'lamuna ahfaduna. Adalah orang yang paling berilmu di antara kami, orang yang paling banyak hafalannya, sebagaimana kata sahabi radhiyallahu anhu. Nah, cuma hakikat ilmu yang sebenarnya bukan berhenti pada hafalan. Hafalan termasuk bagian dari ilmu. Cuman kalau sekedar ngapal tok, tidak diamalkan, tidak diambil manfaat, ini bukan ilmu yang sebenarnya. Maka yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, agar seorang jangan berhenti pada apa, hafalan, berbangga dengan hafalan, berhenti di situ saja. Nah, laisal ilmu ma hufid, al ilmu ma nafa'akan, tapi ilmu itu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Hifdzul Quran, memanggil seseorang untuk qiyamul lail. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki hafalan Al-Qur'an. Ini adalah salah satu hal yang akan memanggil pemiliknya untuk menghidupkan malam dengannya. Digunakan untuk salat. Nah, baik di malam hari ataupun di siang hari. Ini menegakkan ilmu yang ada padanya. Mengatakan satu hadis diamalkan, bukan sekedar dihafal tok. Adzkar fanibillah terutama, zikir-zikir yang sudah dihafal diamalkan, dibaca dalam doa sehari-hari. Salah satu contoh-contoh yang ringan, dan contoh-contoh yang ringan yang berhubungan dengan kehidupan kita. Baik. Bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza 'azma zallatul 'alimi lima yatarattabu 'alayha min al-mafasidi liqtida'in nasibi. Oleh karena itulah ketergelinciran seorang alim itu besar dampaknya. Ya. Dampak dari ketergelinciran seorang alim itu sangat besar. Lima yatarattabu 'alaiha min al-mafasid. Dikarenakan apa-apa yang apa? Yang merupakan konsekuensi dari ketergelinciran tersebut berupa kerusakan-kerusakan. Dan banyak apabila kerusakan yang ditimbulkan gara-gara apa? Sebagian alim memfatwakan untuk bersama-sama dengan jamaah tukang beli itu. Akhirnya bapak tua tersebut dibawa kemana-mana. Korbannya banyak. Walaupun setelah itu mereka rujuk, dalam artian setelah mengetahui hakikat jamaah tukang beli, kemudian mereka menarik kasihan terhadap mereka, terhadap golongan ini. Dan yang baru-baru saja yang menjadikan apa? Negeri, beberapa negeri kaum muslimin carut marut, yaitu apa, fatwa tentang Rabi' Arabi, kudeta secara apa, secara berbarengan di beberapa negeri-negeri Arab, Yaman, kemudian Tunisia, Libya, nah, dan beberapa negeri yang lain. Itu juga apa, dikarenakan fatwa dari sebagian ulama yang sesat, tergelincir dari jalan yang hak. Nah, akhirnya apa, membawa apa, dampak yang besar. Karena di belakang mereka ummah, di belakang mereka manusia banyak, sehingga darah yang mengalir banyak. Maka hati-hati apabila seseorang ketika sudah menyandang al-ilm, tergelincirnya bukan tergelincir sendiri. Nah, tidak tergelincir sendirian. Di sana ada orang yang mesti akan mengikutinya. Azumat zallatul alim lima yatarattabu 'alaiha min al-mafasidi liqtida'in nasi, dikarenakan manusia mengikutinya. Nah, ini adab yang keenam. Yang intinya ikhwanillah, kita apa, dituntut untuk betul-betul apa, menegakkan syiar-syiar Islam, kemudian bersabar dalam menegakkannya, dan apa, juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta apa, mengusahakan untuk mematikan bid'ah-bid'ah yang ada. Dan juga apa, seorang hendaknya memiliki semangat untuk mengambil yang paling utamanya. Mengambil yang paling utama. Jangan mencukupkan diri apa ekonifilah dengan sesuatu yang boleh saja. Ambil yang paling utama. Kalau di sana ada hal yang paling utama, dia jiwanya terpancing, jiwanya apa terdorong untuk melakukannya. Itu dalam masalah-masalah yang banyak. Salat berjamaah misalnya, mana yang paling utama dia mengusahakan. Bacaan-bacaan, mana yang paling utama dia mengusahakan. Shaf, saya contoh yang paling sangat jelas shaf. Shaf yang paling utama, seorang apa? Terdorong ikhwanillah untuk mengambil yang paling utama, jangan rindu untuk dirinya mengambil yang enggak sekedar apa? Boleh saja atau ada keutamaan tapi apa? Di bawah. Ambil yang paling utama. Nah, khairu shufufi rijal awwaluha, sebaik-baik shaf para lelaki yang awalnya. Yang paling utama dia mengusahakan. Dan kemudian juga dalam menghafal Al-Quran misalnya, yang paling utama dia menghafal keseluruhan, walaupun bukan merupakan perkara wajib. Tidak wajib afani bila seorang menghafal keseluruhan Al-Quran, karena yang wajib untuk dihafal adalah apa? Al-Fatihah. Setelah dia menghafal Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, kemudian memiliki beberapa ayat yang dia hafal untuk bacaan di salatnya, itu sudah terpenuhi kadar. Tapi jangan rindu dengan sekedar na'am boleh saja, tapi berusaha mendapatkan yang paling utama. Nah, yang paling utama untuk bisa menyelesaikannya, walaupun na'am seumur hidup ikhwanillah. Na'am jangan berhenti, na'am sampai menikah. Sebagian kalau sudah menikah sudah selesai, sudah tidak usah ngapal. Tidak apa. Na'am yang sudah menikah, seandainya dia belum menyelesaikan terus ikhwanillah. Jangan, nah anakku yang penting anakku sudah hafal Al-Quran, saya tidak apa-apa. Jangan, jangan rindu dengan sesuatu yang nam sekedar boleh. Padahal di sana ada yang lebih utama. Terus, walaupun satu ayat, dua ayat, nah kesinambungan itu perkara yang sangat nam bagus. Nah, seorang mempelajari bahasa Arab, demikian juga para abba mulai meluntur, nah, meluntur semangatnya. Nah, meluntur semangatnya yang penting itu untuk para santri saja, jangan teman. Nah, sudah menyerah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali kayaknya saya sudah tidak paham, jangan teman. Jangan menyerah. Nah, putus semangat. Nah, putus semangat. Jangan rindu dengan sesuatu yang apa sekedar boleh. Tidak boleh. Cuma ada yang lebih utama, kenapa kita tidak mengambilnya. Kun rajulan mithluhu fil thara wa hamatu himmatihi fil thuraya. Jadilah seorang laki-laki yang kakinya menginjak di tanah tapi cita-citanya tergantung di bintang suraya tanah. Bintang yang tinggi. Nah, nasallallahu alaihi wa sallam. التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.